Ketika merasa bosan pada saat belajar ilmu agama, apa yang harus kita lakukan agar tetap semangat belajar? Yang pertama, ketika datang perasaan bosan, seorang jangan berubah dari keadaannya. Itu dulu yang pertama. Dia tetap belajar. Walaupun dia merasa bosan, tapi dia tetap belajar. Terus yang kedua, dia memohon kepada Allah pertolongan supaya dimudahkan. Kemudian yang ketiga, dia banyak membaca kisah hidup para ulama di dalam belajar dan menuntut ilmu. Ya. Itu membantu sekali untuk membangkitkan semangatnya. Kalau dia baca sirah para ulama, ya dia ini belum ada apa-apanya belajar. Belum berkorban apa-apa. Kalau dibaca pada sirah dan sejarah para ulama. Nah, kemudian yang keempat, seorang itu kalau dapat perasaan seperti itu, jangan langsung dia berubah, langsung dia respon dengan menuruti atau bikin hal yang lain. Sabar saja dulu. Sabar. Sehari, dua hari, terus sambil dia berdoa, ya, kalau dia bosan begini, dia perbanyak ibadah. Dia banyak sholat, dia banyak membaca Al-Quran, banyak berzikir. Ya. Nah, itu semuanya akan membantu insya Allah ta'ala.